Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin umma amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, masih kita diberikan sekian kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertatap muka dalam rangka melaksanakan sebuah amalan yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin, ikhwati fillah, a'azani wa jazakumullah. Kita lanjutkan pada pembahasan malam hari ini dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam. Dan pada pertemuan sebelumnya masih kita membahas seputar babul mashai alal khuffain, bab disyariatkannya mengusap kedua khuf. Dan telah kita sebutkan hadis yang pertama pada bab ini, yaitu hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga lima muslim dalam sahih keduanya, di mana kata Al-Mughirah bin Syu'bah, pada saat itu kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dahulu kata beliau radhiyallahu anhu, aku pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Fa ahwaytu li anzi'a khuffayh. Kemudian aku berkeinginan untuk melepas kedua khuf Rasulullah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, tiba pada saat membasuh kedua kaki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak melepas kedua khufnya. Dan ini dilihat oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, dan beliau ingin melepaskan kedua khuf beliau agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membasuh kedua kakinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'huma fa inni adkhaltu huma tahirataini. Biarkanlah keduanya, jangan kau lepaskan. Sesungguhnya aku memakaikan dua khuf itu dalam keadaan suci. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya definisi khuf secara syar'i, yaitu segala sesuatu yang menutupi minimalnya dua mata kaki. Segala sesuatu yang minimalnya menutupi dua mata kaki. Ini syarat utama suatu itu dikatakan khuf. Kadang diterjemahkan khuf ini sepatu. Kadang juga yang menduduki kedudukannya seperti kaos kaki. Hanya saja tidak semua sepatu, tidak semua kaos kaki disebut khuf menurut definisi syar'i. Karena menurut definisi syariat, pengertian khuf itu syarat mutlaknya sepatu atau kaos kaki itu menutupi dua mata kaki. Kalau misalnya ada sepatu atau kaos kaki ternyata tidak menutupi dua mata kaki, maka itu bukan dikatakan khuf menurut tinjauan syariat. Maka dari sinilah, naam, disebutkan oleh para ulama, ya, sebagaimana yang telah kita singgung tadi, bahwasannya sesuatu itu dikatakan khuf, ya, apabila menutupi dua mata kaki. Jadi keluar dari definisi ini, yaitu segala sesuatu walaupun itu diartikan, diterjemahkan oleh orang-orang sekarang dengan sepatu atau kaos kaki, kalau dibahasakan Arab secara bahasa itu khuf, kalau misalnya itu tidak menutup kedua mata kaki, maka bukanlah khuf menurut tinjauan syar'i. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang hadis ini, naam, karena berkaitan dengan hadis ini, kita akan sebutkan di sana ada syarat sah bolehnya seorang mengusap kedua khuf. Ya, di situ disebutkan oleh para ulama syarat-syarat dibolehkannya seseorang mengusap kedua khuf. Yang pertama adalah lubsuhuma ala taharah. Taharah. Seorang memakai kedua khuf itu dalam keadaan suci. Ini syarat yang pertama. Boleh bagi dirinya mengusap kedua khuf apabila sebelumnya dia dalam keadaan suci. Penjabaran dari syarat yang pertama ini, ya, sebagai contoh misalnya, ada seorang ingin mengusap kedua khuf, maka, ya, dari hadis yang telah kita sebutkan, ya, di antara syarat sah yang harus dia penuhi, dia harus suci terlebih dahulu. Yaitu tatkala sebelum memakai kedua khuf, apakah itu sepatu atau kaos kaki, dia dalam keadaan suci. Dia berwudu terlebih dahulu. Kalau dia berhadas besar, ya, mandi terlebih dahulu. Sehingga setelah dia berwudu atau dia mandi junub kalau dia berhadas besar, maka dia dalam keadaan suci. Kemudian baru boleh dia memakai kedua khuf. Ya. Kemudian dia memakai kedua khuf. Nah, setelah itu dia batal. Setelah itu dia batal, maka boleh bagi dirinya ketika nanti mengambil air wudu, ya, sebagai pengganti membasuh kedua kaki, boleh baginya mengusap kedua khuf. Ya, boleh baginya mengusap kedua khuf, tidak perlu melepas sepatu atau kaos kakinya. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama, mana yang paling afdol, ya, apakah membasuh kedua kaki atau mencukupkan mengusap kedua khuf. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, kedua-duanya ini diperbolehkan. Yang terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama dari sisi afdolnya, mana yang lebih baik. Sebagian para ulama menyebutkan yang lebih baik bagi seorang muslim tatkala mengambil air wudu adalah melepas khufnya, ya, dia membasuh kedua kakinya, ini yang lebih bagus. Sebagian lagi menyebutkan yang lebih baik, yang lebih mudah, yang lebih simpel, ya, dia mengusap kedua khuf. Jadi terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama, mana yang paling bagus. Nah, sebagian para ulama menjamaknya, mengkompromikan dua pendapat ini, ya, dua-duanya diperbolehkan. Mana yang kita anggap mudah, ya, kalau dia merasa mudah, merasa nyaman, ya, dengan membasuh kedua kakinya, silakan. Kalau dia merasa nyaman, merasa simpel, merasa mudah untuk mengusap kedua kaos kakinya atau sepatunya, juga diperbolehkan. Yang jelas, syarat sebelum seorang mengusap kedua khuf itu dia dalam keadaan suci. Ini syarat yang pertama. Ya, diambil dari hadis ini. Yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Biarkanlah keduanya, karena sesungguhnya aku memasukkan kedua khuf tadi dalam keadaan suci. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua yang disebutkan oleh para ulama dari syarat sah atau bolehnya seorang mengusap kedua khuf adalah sitruhuma lima halil fardhi. Bahwasanya khuf tadi itu menutupi yang wajib dibasuh. Ya. Sebagaimana kita ketahui, ya, anggota wudu bagian kaki yang wajib dibasuh itu dari ujung jari sampai dengan mata kaki. Ya, dari ujung jari sampai dengan mata kaki. Maka dari sinilah para ulama menyebutkan, ya, khuf itu harus menutupi, ya, na'am, minimalnya mata kaki. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, itulah na'am tinjauan khuf secara definisi syariat. Ya, bahwasanya khuf itu adalah sesuatu yang menutupi kaki, minimalnya mata kaki. Ini syarat yang kedua. Jadi ketika kita memakai khuf, dilihat, dicek apakah khuf itu memang layak disebut dengan khuf menurut definisi syariat. Tak kala kita pakai itu menutupi mata kaki kita minimalnya, ataukah di bawah itu. Ya, ini syarat yang kedua. Dan hanya saja pula sedikit terjadi perbedaan pendapat para ulama bagaimana hukum khuf yang robek, ya, yang memperlihatkan kulit atau bagian kaki, apakah dia tetap layak, ya, dikatakan khuf kalau khuf kita itu robek, ya, memperlihatkan kulit misalnya, atau memperlihatkan salah satu jari dari jemari. Biasa kadang orang itu pakai sepatu ada yang robek, kaos kaki robek. Nah, bagaimana hukum khufnya, apakah tetap dikatakan khuf, ya, yang seperti ini? Nah, ini terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama. Yang sahih, ya, tetap dikatakan khuf walaupun robek. Ya, di antara dalilnya adalah perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ya, beliau mengatakan, "Imsah 'alaiha ma ta'allaqat rijluk. Wa hal kanat khifaful muhajirin illa mukharraqa musyaqqaqa muraqqa'a." Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dia mengatakan, "Imsah 'alaiha ma ta'allaqat rijluk." Usaflah apa yang menempel di kakimu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hal kanat khifaful muhajirin," bukankah dahulu khuf-khufnya para sahabat dari kalangan muhajirin illa mukharraqah, melainkan ada yang robek. Musyaqqaqah, ada juga yang belah. Muraqqaah, ada juga yang ditambal, dijahit. Ya. Maka dari sinilah para ulama menguatkan, walaupun khuf itu robek, memperlihatkan salah satu jari atau kulit, tetap dikatakan khuf. Dan inilah mazhabnya Al-Imam Ibnul Mubarak dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Jadi kalau khuf kita itu robek, tetap dikatakan khuf. Ya. Tetap boleh kita usaf. Ini pendapat yang sahih di tengah-tengah khilaf dari kalangan para ulama. Kemudian syarat yang ketiga dari bolehnya mengusap khuf, atau dari syarat sahnya mengusap khuf, adalah ibahatuhuma, yaitu khuf itu adalah sesuatu yang mubah, yang boleh kita kenakan. Maka dari sini para ulama menyebutkan tidak boleh khuf itu berasal atau terbuat dari bahan dasar sutra. Ya, karena sutra ini dilarang bagi laki-laki. Ya, khusus bagi laki-laki. Begitu juga dilarang dari kulit yang terbuat dari hewan yang diharamkan untuk dimakan. Ya. Dari kulit yang hewannya itu diharamkan untuk dimakan. Ya, seperti misalnya kulit harimau, kulit ular, atau yang semisalnya. Ini syarat yang ketiga. Jadi khuf yang kita gunakan itu dari bahan dasar yang halal, ya, yang boleh kita pakai. Ya, sebagian para ulama juga menyebutkan tidak boleh pula khuf itu dari hasil curian, dari hasil rampasan. Ya. Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat dari syarat sah bolehnya kita mengusap khuf adalah ayyakun al-mashu fil muddatil muhaddadah syar'an. Hendaklah seorang yang mengusap khuf itu pada rentang waktu atau batas waktu yang telah ditentukan, yang telah dibatasi secara syariat. Berapa rentang waktunya? Di sini dibagi oleh para ulama antara seorang yang sedang mukim dengan seorang yang sedang melakukan perjalanan. Bagi seorang yang sedang mukim, sedang diam, tidak sedang melakukan sebuah perjalanan, maka boleh dia mengusap khuf itu selama sehari semalam. Selama sehari semalam. Ya. Kemudian bagi seorang yang sedang melakukan perjalanan, ya disebut sebagai seorang musafir, boleh baginya mengusap khuf itu selama 3 hari 3 malam. Ya. Syarat yang keempat ini itu diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis melalui riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bolehnya seorang itu mengusap khuf sebanyak 3 hari 3 malam bagi seorang yang musafir. Seorang yang sedang melakukan perjalanan selama 3 hari 3 malam boleh baginya untuk mengusap khuf. Ya, tapi dengan syarat pula menjauhi pembatal-pembatal dari mengusap khuf. Nanti kita akan sebutkan. Karena di sana ada pembatal-pembatal yang tidak atau menghalangi seorang dari bolehnya mengusap khuf. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yauman wa lailatan lil muqim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk seorang mengusap khuf selama sehari apabila dia dalam keadaan mukim. Jadi ini empat syarat, ya, bolehnya atau sahnya seorang itu mengusap khuf. Yang pertama telah kita sebutkan, ketika memakainya dalam keadaan suci, kemudian dia batal, barulah boleh dia mengusap kedua khuf. Kemudian yang kedua, khuf yang digunakan itu adalah khuf, ya, menurut tinjauan syariat, yaitu dia menutupi minimalnya, ya, mata kaki. Kemudian yang ketiga, khuf yang kita gunakan itu adalah dari bahan yang mubah, ya, bahan dasar yang boleh kita gunakan. Kemudian yang terakhir adalah na'am, mengusap khuf itu selama rentang waktu atau batas waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Bagi seorang yang mukim sehari semalam, kemudian bagi seorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan 3 hari 3 malam. Tapi dengan syarat, ya, dia harus menjauhi pembatal-pembatal mengusap khuf. Nah. Dan di sana disebutkan oleh para ulama ada beberapa secara otomatis seorang itu tidak lagi boleh mengusap khuf, atau dinamakan dengan pembatal-pembatal khuf, pembatal-pembatal mengusap khuf. Yang pertama, pembatal-pembatal dari mengusap khuf yang pertama adalah idza hasala ma yujibul ghuslah batalal mashu. Pembatal yang pertama adalah apabila didapati, ya, sebab yang mewajibkan seorang mandi, maka secara otomatis mengusap khuf batal. Ya, karena yang namanya mandi itu dia harus melepas semua atribut, semua pakaian yang dia kenakan. Ya, baik itu jubahnya, pakaian dalamnya, kaosnya, ya, celananya. Gitu juga khufnya. Maka secara otomatis mengusap khuf batal. Ya. Kalau didapati sesuatu yang mewajibkan dia mandi. Ya, mengusap khuf tidak cukup. Misalnya dia junub. Kemudian dia mau ya bersuci. Ya, itu tidak cukup berwudu, dia harus mandi sehingga dia harus melepas khuf. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hanya saja ini terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama. Idza zahara ba'du mahalil fardhi, apabila nampak ya sebagian ya sesuatu atau yang apabila nampak sebagian kulit atau sesuatu yang wajib ditutupi di bagian kaki. Nah, untuk yang kedua ini terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama. Yang sahih ya tidak membatalkan mengusap khuf. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, walaupun khuf kita itu robek memperlihatkan kulit kita atau salah satu jari jemari kaki kita, maka tetap diperbolehkan kita mengusap khuf. Ya, sebagaimana dalil yang telah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, pembatal mengusap khuf adalah naz'u al-khuffain yubtilu al-mas'ha. Apabila seorang itu melepas kedua khuf atau salah satunya. Ya. Jadi khuf itu tidak boleh dilepas. Kalau kita ingin mengusapnya terus-menerus harus dipakai terus-menerus. Ya, kalau kaos kaki enak, ya. Kaos kaki enak. Kalau sepatu ini agak sulit. Ya. Enggak mungkin kita tidur sama sepatu. Ya, kalau sepatunya ringan ya alhamdulillah enak. Kalau sepatu boot, ya. Nah, apalagi di bawahnya tanah. Ya bingung kita. Ya, kesulitan. Ya. Kalau kaos kaki ini lebih mudah. Nah, apabila seorang itu melepas salah satunya atau dua-duanya, secara otomatis itu membatalkan dia untuk mengusap kedua khuf. Nah. Kemudian pembatal yang keempat disebutkan oleh para ulama adalah inqida'u muddatil mashi mubtilun lahu. Telah habisnya batas rentang waktu yang diizinkan oleh syariat. Jadi kalau dia mukim sudah lewat sehari semalam, berarti hari kedua sudah tidak boleh lagi dia mengusap khuf. Kalau dia melakukan sebuah perjalanan sudah melewati 3 hari 3 malam, maka hari keempat tidak boleh lagi dia mengusap khuf. Ya. Jadi ini pembatal-pembatal mengusap khuf, ya. Kemudian kita lanjutkan yang disebutkan oleh Malik di sini. Dan terakhir telah kita sebutkan, kita bawakan apa yang ditulis oleh mualib di sini, atau syarih di sini. Naam, yang menjelaskan bahwasannya wa amma syi'ah fahumul ladina khalafu al-ijma'. Dan adapun kelompok syi'ah, mereka adalah orang-orang yang menyelisihi ijma'. Ya, karena ijma' para ulama di kalangan ahlu sunnah membolehkan mengusap kedua khuf. Bahkan ini diambil dari hadis-hadis yang mutawatir, yang sulit untuk ditolak. Ya. Sehingga sebagian para ulama, ya, karena ini adalah ciri khusus yang melekat, ya, yang ada pada kaum muslimin, sehingga sebagian para ulama menjadikan mengusap kedua khuf ini salah satu usul dari usul ahlu sunnah, salah satu prinsip dasar, prinsip pokok yang wajib diyakini, yang wajib diimani, yang wajib dipegang erat oleh seorang muslim, bahwasannya dia harus meyakini bolehnya mengusap kedua khuf. Sehingga para ulama mengeluarkan seperti kelompok Syiah, ya, dari barisan kaum muslimin, dari barisan kelompok-kelompok Islam, karena mereka tidak meyakini bolehnya mengusap kedua khuf. Kemudian kita syarhi di sini, mustamasikina biqiraatil jar min arjulakum, karena mereka berpegang kepada bacaan al-jar, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, bacaan arjulakum ini orang-orang Syiah membacanya dengan majrur arjulikum. Kalau dibaca arjulikum maka maknanya fasid, ya, maknanya rusak, ya, sehingga dimaknakan, ya, kaki itu bukan dibasuh tapi diusaf. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai ke siku. Ya, sampai ke siku. Karena telah kita sebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan sampai ke siku, karena makna yang disebutkan oleh para ulama, makna tangan, ya, ditinjau dari sisi bahasa Arab, tangan itu hanya sebatas pergelangan tangan. Ya, ini makna mutlaknya. Ya, jadi kalau disebutkan tangan dalam bahasa Arab, maknanya itu hanya sebatas dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Ya. Nah, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ketika seorang itu membasuh tidak cukup sampai pergelangan, yaitu sampai dengan ke siku. Jadi kalau dikasih tambahan, ya, sampai ke siku, berarti maknanya bukan hanya sampai ke siku, sampai ke pergelangan tangan. Ya, yang dibasuh sampai dengan siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Nah, yang jadi permasalahan di sini, ya, syahidnya di sini wa arjulakum, bacaan wa arjulakum. Ini qiraah atau bacaan yang masyhur yang disebutkan oleh ahli qiraah yang sahih, ini dibaca fathah. Karena dia mengikut sebagai atof kepada wujuhakum wa aydiyakum, sehingga dimaknakan kaki itu dibasuh. Akan tetapi kalau dibaca arjulikum, maka memungkinkan maknanya mengikut ru'usikum. Ya. Usaplah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian. Nah, ini maknanya menurut orang-orang Syiah. Sehingga orang-orang Syiah, ya, mungkin yang pernah memperhatikan secara langsung cara wudu mereka, di antara perbedaan mereka dengan kita ahlus sunnah itu ketika posisi pada saat membasuh kedua kaki. Kalau ahlus sunnah kaum muslimin secara umum, ya, pada bagian kaki itu dibasuh. Tapi kalau orang Syiah, mereka tidak membasuh, tapi mereka mengusaf. Apa dalilnya? Mereka membaca ayat ini dengan arjulikum. Ya, mereka meyakini, ya, mentafsirkan, memaknai ayat ini, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membasuh kaki, mereka maknakan itu diusaf. Sehingga mereka menolak syariat yang membolehkan mengusap khuf. Kata mereka, yang diusap itu bukan khuf tapi kaki. Bahkan mereka mentakwil hadis yang telah disebutkan. Adapun hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, kata mereka, sudah dimansukh, sudah dihapus hukumnya dengan ayat ini, dengan ayat dalam surat Al-Ma'idah tadi, ya, dihapus. Padahal sebaliknya, ya, bahwasanya, ya, hadis ini tidaklah mansukh. Bahkan perawi hadis nanti akan disebutkan, ya, Jarir bin Abdullah itu masuk Islam, yang meriwayatkan hadis ini setelah turunnya ayat, Jadi turun dulu ayat, baru muncullah hadis. Berarti enggak mungkin. Ya, hadis yang baru Al-Qur'an duluan. Ya, Al-Qur'an menghapus yang baru, itu enggak mungkin. Ya, yang namanya menghapus itu sesuatu yang baru menghapus yang lalu. Kan seperti itu. Ya. Nah, nanti akan disebutkan oleh syarih di sini. Kemudian kata syarih di sini, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah, "Li'anna al-aya," kata syiah di sini, "nasikhatun lil ahadits 'indahum." Karena ayat ini itu sebagai penghapus hadis-hadis yang menyebutkan disyariatkannya mengusap hub di sisi mereka. Kemudian kata mu'alib di sini, "Wa dhahabatil ummatu jam'a'u ila jawalil mazhab ila jawazil mashi wa i'tiqadahu." Dan kaum muslimin ya seluruhnya mereka berpendapat, mereka sepakat dibolehkannya mengusap kedua khuf, dan mereka meyakininya. Muhtajina bisunnati al-mutawatirah. Ya, ahlu sunnah kaum muslimin mereka berkeyakinan bahwasannya boleh bagi kita untuk mengusap kedua khuf. Ya, mereka berhujah dengan hadis-hadis yang mutawatir, yang sangat banyak, yang sulit, yang mustahil untuk ditolak. Kemudian kata syarh di sini, wal qira'atu ala fardil akhdhi biha takunu majruratan lil mujawarah. Bantahan yang kedua yang disebutkan oleh syarh di sini, ya, bahwasanya anggap saja riwayat yang menyebutkan bolehnya dibaca kasrah itu kita anggap, kata syarih di sini, adalah majrurun lil mujawarah. Dia majrur karena berdampingan, tapi tidak memberikan asar. Ada salah satu kaidah dalam bahasa Arab, ya, terkadang isim itu harokatnya itu dipengaruhi dengan harokat sebelumnya. Ini namanya al mujawarah. Ya, anggap itu benar dibaca kasrah. Ya, menurut orang-orang Syiah, tapi ini hanya al-mujawarah. Ya, hanya sebab pengaruh sampingnya, ya, isim yang ada atau kata yang di sampingnya, tapi tidak memberikan makna atau memberikan athar secara makna. Bahkan kata syarih di sini, au litaqyidil mashi 'alal khuffain. Bahkan kalau dibaca kasrah itu bisa jadi penguat. Ya. Bisa jadi penguat bolehnya mengusap kedua huf. Karena diartikan oleh para ulama, ya, kalau dibaca nasab ini jelas. Ya, dibaca nasab ini jelas, maka maknanya adalah kaki itu dibasuh seperti muka dan kedua tangan. Kalau dibaca kasrah, kata para ulama, itu bisa juga sebagai penguat mengusap kedua huf, yaitu ketika seorang memakai sepatu. Ya. Usaplah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian ketika kalian memakai khuf. Nah, itu maknanya. Ya. Jadi malah ini sebagai penguat. Jadi dimaknakan oleh para ulama, kalaupun kasroh itu maksudnya adalah usaplah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian ketika kalian memakai khuf. Ya. Jadi tidak ada hujah, tidak ada dalil yang bisa dipakai oleh orang-orang Syiah. Jelas-jelas mereka menyelisihi ijma', ya, menyelisihi kesepakatan para ulama. Kemudian bantahan yang ketiga, yang berikutnya, nanti banyak sekali ini bantahan para ulama. Wa kana ashabu Abdullah ibni Mas'ud yu'jibuhum haditsu Jarir ibni Abdullah fil mashi 'alal khuffain li'anna islamahu kana ba'da nuzuli suratil ma'idah fayakunu fil ayati raddun 'ala man lam yarah al-mashu al-masha akhdan biqiraatil jar fi arjulikum. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud itu sangat kagum dengan hadis ini. Hadis Jarir bin Abdullah tentang dibolehkannya mengusap kedua khuf. Kenapa? Karena turunnya hadis ini itu setelah turunnya ayat. Ya, setelah apa? Karena masuk Islamnya ya Jarir yang meriwayatkan hadis ini setelah turunnya ayat. Jadi ini bantahan pula bagi orang Syiah. Jadi hadis ini muncul setelah turunnya ayat. Jadi tidak benar kalau ayat yang menghapus hadis. Karena hadis itu dia baru. Kemudian ayat telah turun sebelumnya. Kan enggak mungkin. Mustahil sesuatu yang baru menghapus yang belakang. Itu mustahil. Ya, ini tidak masuk akal. Dari mana? Ya. Naam, bisa dipahami demikian. Ya, ayat menghapus hadis. Dalam keadaan hadis ini muncul diucapkan oleh Rasulullah ya, atau diceritakan oleh Jarir bin Abdullah itu setelah turunnya ayat. Jadi ini bantahan pula. Ini bantahnya sangat telak. Ya, bagi orang-orang Syiah. Nah. Wa qala Ibnu Daqiq al-Id, berkata Imam Ibnu Daqiq al-Id, kalaman mu'addahu annal masha 'alal khuffain ishtahara jawazahu hatta sara syi'ara ahli sunnah. Berkata Imam Ibnu Daqiq al-Id, ya, beliau menyebutkan, menguatkan bahwasannya mengusap kedua khuf itu sudah sangat masyhur, sudah terkenal, sudah menjamur di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan ini menjadi syiarnya kaum muslimin, sesuatu yang sudah melekat erat ya di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga menjadi syiar kaum muslimin. Ya, bahkan sebagian para ulama telah kita sebutkan seperti Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau memasukkan pembahasan atau hadis tentang bolehnya mengusap khuf itu ke dalam salah satu usul akidah yang wajib diyakini, yang diimani, wajib diimani, wajib dipegang oleh ahlu sunnah. Sehingga para ulama ya menganggap menyimpang sesat dari ahlu sunnah kalau ada yang meyakini atau yang melarang, yang tidak menganggap bahwasannya mengusap kedua khuf itu sebagai salah satu syariat sebagaimana yang diyakini oleh orang Syiah. Ya. Kemudian kata syarah di sini, wa inkaruhu syiarah ahli bid'ah, dan beliau mengingkari syiarnya ahli bid'ah. Itu juga orang-orang Syiah. Ya. Yang mereka na'am atau sebagian ahli bid'ah itu berkeyakinan seperti Syiah. Yang tidak menganggap bahwasannya mengusap kedua khuf itu salah satu ya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian ma yukhadhu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini? Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah indal Bukhari wa Muslim. Yang pertama adalah masyru'iyatul mashi 'alal khuffaini. Faedah yang mulia dari hadis yang agung ini, yang pertama adalah disyariatkannya mengusap kedua khuf. Bahkan telah kita sebutkan ini adalah salah satu usul dari usul ahlu sunnah yang wajib kita imani. Ya. Kemudian yang kedua di antara faedah hadis yang mulia ini adalah jawazu istiratu taharah lil mashi alal khuffain. Disyaratkan suci ya ketika mengusap kedua khuf. Telah kita sebutkan atau telah kita singgung ya, pada awal-awal pembahasan tadi ya, syarat-syarat sah mengusap kedua khuf ya, kita ulangi sedikit. Yang pertama, ketika seorang memakainya dalam keadaan suci, jadi suci dulu dia. Kalau dia berhadas, hadas kecil berwudu dulu. Kalau dia berhadas besar, mandilah dulu ya. Kalau sudah suci barulah boleh memakai kedua khuf. Kemudian nanti kalau dia batal, baru boleh dia mengusap khuf. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua yang telah kita sebutkan, bahwasanya khuf yang kita pakai itu sesuai dengan tinjauan syariat, yaitu harus menutup minimalnya, ya, yang wajib dibasuh, ya, yaitu minimalnya menutup sampai dengan mata kaki. Kemudian yang ketiga yang telah kita sebutkan, khuf yang kita gunakan itu dari bahan yang mubah, ya, bukan dari kulit binatang yang haram untuk dimakan. Ya. Kemudian yang keempat, syarat sah mengusap khuf berikutnya adalah dibolehkan pada rentang waktu atau batas waktu yang diizinkan, yang dibolehkan oleh syariat, yaitu bagi seorang yang mukim boleh bagi dirinya mengusap kedua khuf sehari semalam, bagi seorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan boleh bagi dirinya mengusap kedua khuf 3 hari 3 malam. Ya, tapi dengan syarat pula sebagaimana yang telah kita sebutkan, harus menjauhi pula pembatal-pembatal mengusap khuf. Ya. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis yang agung ini, jawazu khidmatil ulama wal fudala, bolehnya memuliakan atau membantu orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang memiliki kemuliaan. Yang memiliki kemuliaan di sini adalah kemuliaan dari sisi ilmu, bukan harta. Ya. Jadi kita diperbolehkan untuk memuliakan orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang memiliki kemuliaan. Tapi dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Ketika kita memuliakan orang yang berilmu atau orang-orang yang kita anggap baik, soleh, ya, memiliki ilmu, ya, atau guru kita, jangan berlebih-lebihan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Ya. Nah, memuliakan guru, memuliakan ulama itu sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang dibolehkan. Tapi kalau sudah hulu, sudah berlebihan, maka ini tidaklah benar. Ya, tidak diizinkan oleh syariat. Haram hukumnya. Di antara gambaran atau bentuk sebagian kaum muslimin yang hulu kepada orang-orang yang dianggap berilmu di tengah-tengah mereka, ya, sampai-sampai mereka menganggap berkah apa saja yang berasal dari gurunya. Mutlak. Ya. Kalau salaman gurunya harus diciumi tangannya. Bahkan na'udzubillah ada yang mencium kaki gurunya. Ya. Sampai mencium kaki gurunya. Ya. Nah. Ini berlebihan. Ya. Dan ada juga yang mau ngomong lebih parah lagi. Ya, ini diceritakan oleh salah seorang ikhwah kita pernah ikut salah satu kelompok habaib katanya. Nah, Habib ini kalau ngisi taklim, ngisi kajian, itu kebiasaannya dia harus merokok terlebih dahulu. Kalau tidak merokok, dia tidak khusyuk mengisi. Jadi merokok terlebih dulu Habib ini. Pas cipus, ya. Yang mirisnya, bekas puntung rokok gurunya itu diperbutkan. Jadi setelah merokok biasanya ada bekas puntungnya, itu diperbutkan. Mereka menganggap ini berkah. Ya. Subhanallah, dari sisi mana berkahnya? Ya, rokok itu sumber penyakit. Ya, apa dalilnya? Dilihat aja itu. Dibungkus rokok itu. Kalau rokok itu baik, baik. Enggak mungkin disebutkan merokok menyebabkan ini dan itu. Itu diakui oleh orang-orang kafir. Bahkan atlet-atlet itu dilarang keras merokok. Ya. Karena merokok itu mengganggu kesehatan. Ini orang kafir ya. Yang orientasinya hanya kesehatan. Kalau kita bukan situ aja. Kalau kita akhirat. Ya, bukan hanya sisi kesehatan. Belum lagi ya, bekas mulutnya ya. Bau juga, ya. Jadi banyak sekali mudaratnya. Dari sisi mana rokok itu berkah? Itu enggak ada. Tolong dijelaskan dari sisi mana? Ya, dari sisi kedokteran ya enggak ada. Ya, apalagi ditinjau dari sisi syariat. Jadi ketika seorang itu mengagungkan gurunya, itu jangan berlebihan. Hendaklah pertengahan. Ya, jangan berlebihan. Sampai mengagung-agungkan seorang sosok. Ya, khawatir nanti kalau gurunya itu terfitnah, dia enggak siap. Dan sudah banyak buktinya. Gurunya terfitnah, dia ikut terfitnah. Dia gurunya ikut hanyut, dia ikut hanyut. Gurunya ikut masuk jurang, dia ikut masuk jurang. Sehingga tak kalah dinasihati susah. Sudah taklid. Sehingga kalau kita itu senang kepada seorang, jangan berlebihan. Ya, ketika juga kita benci kepada orang, juga jangan berlebihan. Ya, siapa tahu yang kita benci itu suatu saat itu kita senangi. Atau sebaliknya, suatu yang tadi kita sangat senang, suatu saat kita benci sekali. Ya. Jadi kalau kita pertengahan itu lebih mudah untuk kita menerima nantinya. Allahu taala alam sab, mungkin ini bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.